Sedari kecil aku melihat keindahan alam ciptaan Tuhan. Betapa agungnya dapat ku rasakan akan kekerdilan diriku ini. Sedari kecil aku melihat keindahan alam ciptaan Tuhan. Betapa agungnya dapat ku rasakan akan kekerdilan diriku ini. Tetapi diri manusia berlainan pula caranya. Keingkaran diri pada yang kuasa bertuhankan hawa nafsu semata. Sedari kecil aku melihat keindahan alam ciptaan Tuhan. Betapa agungnya dapat ku rasakan akan kekerdilan diriku ini. Tetapi keangkuhan manusia tentang kejadian diri sebenar, segalanya diperhambakan bukan untuk tujuan pengabdian. Segalanya diperhambakan bukan untuk tujuan pengabdian. Sedari kecil aku melihat keindahan alam ciptaan Tuhan. Betapa agungnya dapat ku rasakan akan kegerdilan diriku ini. Pada Tuhan di pohon doa, teguhkanlah iman di dada. Tingkatkanlah mujahadah diri ini di dalam fitnah umat akhir zaman. Sedari kecil aku melihat keindahan alam ciptaan Tuhan. Betapa agungnya dapat ku rasakan akan kekerdilan diriku ini. Tetapi keangkuhan manusia tentang kejadian diri sebenar, segalanya diperhambakan bukan untuk tujuan pengabdian. Segalanya diperhambakan bukan untuk tujuan pengabdian. Sedari kecil aku melihat keindahan alam ciptaan Tuhan. Betapa agungnya dapat ku rasakan akan kekerdilan diriku ini. Pada Tuhan di pohon doa, teguhkanlah iman di dada. Tingkatkanlah mujahadah diri ini di dalam fitnah umat akhir zaman. Tingkatkanlah mujahadah diri ini di dalam fitnah umat akhir zaman.